salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian perdana kitab Arba'in An-Nawawiyah di Rebu malam Kamis di Majlis Ar-Raudhah ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga majlis ini barokah. Yang belajar maupun yang mengajar, baik yang langsung maupun yang tidak langsung melewati media apapun ila yaumil qiyamah, mendapatkan limpahan ilmu yang bermanfaat, mendapat limpahan rezeki yang melimpah ruah dan barokah, yang datang tanpa susah payah, mendapat kemudahan hidup dunia dan akhirah, panjang usia dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, kejayaan, dan di akhir usia kelak mendapatkan husnul khotimah. Dan semoga Allah menjadikan pengarang buku ini, kitab ini, yaitu Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, di alam barzah sana mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kuburnya sebagai taman surga, meletakkan ruhnya dalam kelompok para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, dan semoga kita semua dicatat oleh Allah sebagai murid-muridnya. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita malam ini meniatkan untuk menjadikan malam ini malam kajian Arba'in An-Nawawiyah. Semoga bisa khatam dan barokah. Pertama-tama kita akan belajar dulu siapa pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah, baru nanti kita belajar apa itu kitab Arba'in An-Nawawiyah. Baru kemudian kita belajar muqaddimah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Baru kita belajar 40 hadis yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Imam Nawawi di dunia ini yang kita kenal cuma 2 orang. Jadi Imam Nawawi yang kita kenal di dunia ini cuma 2 orang. Yang pertama Imam Nawawi yang merupakan pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang merupakan Muhyiddin, dapat julukan yang menghidupkan agama dalam arti menjadi salah satu tokoh dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi yang merupakan, beliau itu pensyarah Sahih Muslim. Dan Imam Nawawi yang dikenal luas dalam dunia Islam sebagai tokoh dalam mazhab Syafi'i. Itu yang pertama, yang namanya Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Yang kedua, Imam Nawawi yang kita kenal adalah Al-Banthani. Ya, Imam Nawawi Al-Banthani. Imam Nawawi Al-Banthani ini ulama Indonesia yang terkenal di dunia Islam, yang namanya memang niru namanya Imam Nawawi. Jadi karena ayahnya pengen anaknya itu barokah ilmunya, jadi anak yang berkah, dikasih nama Imam Nawawi. Karena memang asalnya dari Banten, maka disebut Al-Banthani. Yang kita pelajari malam hari ini bukan Imam Nawawi Al-Bantani, tapi Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, yang mengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah, atau bisa kita katakan Imam Nawawi yang asli, pemilik nama yang asli. Namanya bukan Nawawi, namanya bukan Nawawi, namanya adalah Yahya. Namanya adalah Yahya, bukan Nawawi. Terus kenapa disebut An-Nawawi? Karena beliau lahir di kota Nawa. Karena beliau lahir di kota Nawa. Kota Nawa itu di mana? Di Syria. Tepatnya di mana? Di dekat Damaskus. Di dekat Damaskus. Dekatnya berapa kilo? Saya coba ukur pakai Google Map. Dari Damaskus ke Nawa itu kurang lebih 101, 104, 105. Jadi kisaran 100 km. Jarak dari Nawa ke Damaskus itu 100 km. Nawa ini kota kecil dan tidak terkenal di masa itu. Tapi Nawa sekarang dikenal oleh seluruh dunia Islam. Karena dari kota Nawa inilah muncul Imam Nawawi. Nah, ini cukup sebagai kemuliaan Imam Nawawi. Berkat beliau sebuah kota jadi terkenal. Kalau gak ada Imam Nawawi, kita ini yang tinggal di sono gak kenal tuh kota Nawa. Ya, yang tinggal di Jakarta gak kenal kota Nawa. Yang tinggal di Cirebon gak kenal kota Nawa. Yang tinggal di Surabaya gak kenal kota Nawa. Jangankan menghafalkan kota-kota kecil di Syria. Kalau kota-kota kecil di sekitar kita yang Jawa Tengah aja kita gak hafal gitu kan. Tapi ini Nawa jadi dikenal karena adanya Imam Nawawi. Begitulah orang-orang yang besar. Dia tidak menjadi besar karena nama sebuah kota, justru kota itu menjadi besar karena nama besarnya. Ya siapa tahu nanti kalau misalnya Mas Edwin ini dari Mojo gitu ya. Ini Mas Edwin sekarang kan di Mojo tinggalnya. Ya Mojo itu kira-kira orang Jakarta ditanya Mojo mana? Gak kenal. Tapi siapa tahu nanti jadi Abah Edwin Al-Mojoi. Siapa tahu gitu kan Al-Mojoi. Jadi Mojo ini terkenal. Siapa tahu gitu kan? Gara-gara siapa? Gara-gara ada orang-orang hebat di sana begitu. Lah Nawa ini jadi terkenal karena ada Yahya bin Syarafuddin yang akhirnya dijuluki Imam Nawawi. Jadi karena tinggalnya di Nawa, lahirnya di Nawa, maka dinisbatkan pada kota kelahirannya. Imam Nawawi. Imam Nawawi lahirnya tahun 631 Hijriah. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Ada yang mengatakan lahir 630 Hijriah. Yang satu mengatakan 631, yang satu mengatakan 630. Kira-kira berapa tahun yang lalu ini? 806 tahun yang lalu, betul? Atau 805 tahun yang lalu. Kalau saya sepakat cocok dengan Imam Nawawi lahir 631 Hijriah. Karena Imam Nawawi wafatnya 676 Hijriah. Usianya ketika wafat 45 tahun. Jadi 631 tambah 45, 676. Kalau Imam Nawawi itu lahirnya 636 Hijriah. Ya, 636 Hijriah. Berarti jaraknya sampai 1436 Hijriah ini 805 tahun. Setelah 805 tahun, Majlis Ar-Raudhah di Jalan Dewutan nomor 112 Semanggi Pasar Kliwon Solo masih membahas Imam Nawawi. Lah kira-kira 800 tahun lagi, Bapak, Ibu, saya, kita masih ada yang bahas enggak ya? Nanya ini. Kira-kira masih ada yang bahas kita enggak? Jangankan orang lain, cucu kita mungkin enggak. Orang sekarang itu ditanya, simbahmu namanya siapa? Kakekmu namanya siapa? Kakekmu yang kelima siapa? Enggak tahu. Nah, coba nama kamu siapa? Fulan. Bapakmu namanya siapa? Fulan. Kakekmu namanya siapa? Fulan. Ayahnya kakekmu namanya siapa? Enggak tahu. Lah ayahnya kakeknya kakekmu namanya siapa? Enggak tahu. Jadi ini baru kakek ketujuh aja udah cucunya gak tahu nih. Cucunya gak tahu. Mungkin gak sampai 200 tahun sudah tidak ada yang mengenal dari keluarganya. Enggak ada yang mengenal dari keluarganya. Imam Nawawi setelah 805 tahun umat Islam di seluruh dunia masih mengenal beliau. Masih mengenal beliau, masih belajar tentang beliau. Kok bisa begitu ya? Karena beliau hidupnya mengenal Yang Maha Hidup, maka namanya pun dihidupkan oleh Zat Yang Maha Hidup, namanya tidak pernah mati. Jadi kalau kita pengen nama kita hidup terus gampang. Ya kita hidupkan Yang Maha Hidup, hidupkan namanya, artinya kita sebut-sebut Allah, kita muliakan Allah, kita agungkan Allah, nanti nama kita juga akan dimuliakan, dihidupkan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmahnya. Kira-kira gampang enggak biar bisa dikenal orang setelah 300 tahun? Enggak mudah kan ya? Tidak mudah. Itu salah satu hikmahnya. Kemudian beliau lahirnya pada bulan Muharram. Bulannya Muharram. Ini awal tahun baru Islam ya, Hijriah, di bulan Muharram lahirnya. Dan beliau seorang yang sangat wara', zuhud, dan biasa hidup dalam keadaan sangat sederhana. Biasa hidup susah. Mujahadahnya luar biasa. Imam Nawawi itu selama masa belajar tidak pernah makan makanan yang dimasak. Artinya gak pernah makan sayur-mayur, gak pernah makan sop, gak pernah makan daging panggang, gak pernah. Makannya cuma apa? Roti kering. Roti kering. Dan itu cuma 24 jam sekali. Jadi Imam Nawawi itu makannya 24 jam sekali. Jadi satu hari sekali makan. Dan cuma secuil roti kering. Secuil roti kering. Minumnya juga sama, 24 jam sekali baru minum. Dan minumnya itu ketika waktu sahur. Indah sahar. Waktu sahur beliau minum. Udah, gak minum lagi kecuali nanti waktu sahur lagi. Nah, beliau makannya kapan? Setelah isya. Setelah isya beliau baru makan roti. Setelah itu gak makan lagi kecuali ketika datangnya isya lagi. Kenapa? Tidak sempat makan banyak, tidak sempat mikir makanan, karena eman-eman waktunya habis dibuat makan. Kalau kita gimana kira-kira? Dikit-dikit makan. Terus waktu kita ini habis dibuat ibadah cari ilmu atau habis dibuat makan? Habis dibuat macam-macam. Kadang bulan Ramadan saja kemarin itu kita bingung menghabiskan waktu. Kok gak habis-habis ya? Ya, kok gak habis-habis? Sementara Imam Nawawi waktunya habis, tidak sempat macam-macam ya, sampai makan itu tidak sempat. Memang orang-orang soleh yang betul-betul soleh itu ngitung waktu. Waktu itu dihitung. Sampai ada kan yang makan itu makanannya ditumbuk sampai halus, sampai lembut. Kalau sekarang ada jus ya, di jus. Bayangkan makan nasi di jus, rasanya apa gitu ya. Ini ada orang soleh yang makan apapun di jus. Ketika ditanya, kenapa kamu kok makanan ini di jus? Ya, ditumbuk sampai halus kalau dulu begitu. Jawabannya, sayang. Karena kalau saya gunakan makanan seperti biasanya, gak ditumbuk, itu nanti saya ngunyahnya lama. Ya, ngunyahnya lama. Nah, ketika ngunyah lama ini, kalau saya bandingkan selisih waktu makan tanpa ditumbuk, makanan masih kasar, dan makanan yang sudah ditumbuk halus, selisih waktunya cukup untuk membaca kalimat zikir sebanyak 70-80 kali. Jadi lebih baik saya makan makanan saya tumbuk, gak kroso, gak jadi masalah, tapi bisa nambah zikir. Ini berarti orang yang masih punya waktu sisa atau waktunya udah habis semua ini? Waktunya semua dihabiskan. Makanya jangan heran Imam Nawawi umur 45 tahun karyanya luar biasa. Karyanya banyak. Umurnya cuman 45 tahun umur di dunianya. Tapi umurnya yang hakiki sampai sekarang beliau masih hidup. Ilmunya, ajarannya, ya tulisannya masih hidup. Berkah. Karena dalam 45 tahun ini beliau waktunya digunakan total untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai belum sempat menikah. Mas Edwin sudah 36 tahun, mirip sama Imam Nawawi. Maksudnya mirip belum menikahnya, terpaut berapa? 9 tahun Win ya. Jadi kalau sampai 9 tahun lagi Mas Edwin belum menikah, itu apa namanya? Mirip sama Imam Nawawi, cuman mirip belum nikahnya loh ya. Tapi umurnya insya Allah enggak, beliau insya Allah panjang umur. Artinya enggak sempat nikah. Sampai meninggal dunia, beliau itu tidak sempat menikah. 45 tahun enggak sempat menikah. Apa beliau enggak mau ngamalkan sunnah Nabi? Dikatakan an-nikahu min sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku bukan masuk dalam golonganku. Coba berani Anda ngomong Imam Nawawi bukan pengikutnya Nabi? Berani ngomong begitu? Hadisnya kan begitu ya. Apakah dengan tidak menikah sampai umur 45 tahun Imam Nawawi enggak cinta sunnah Nabi? Bukan enggak cinta sunnah Nabi, Imam Nawawi ini baru melaksanakan kewajibannya sampai enggak sempat melakukan kewajibannya demi umat banyak, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Beliau itu bukan tidak mau nikah, sudah pasang niat nikah, cuman ditunda, nunggu dulu. Nanti, ya nanti kalau tugas ini merangkum isi hadis, merangkum tafsir, mempelajari hukum para ulama, udah maksimal, udah selesai, ada waktu sisa, baru mau nikah. Kebetulan ajal menjemput lebih dulu. Ajal menjemput lebih dulu. Nah kira-kira ini yang terlambat nikah emang karena sibuk ngurus akhirat atau emang memang sudah cari tapi gak dapat-dapat. Beda ya. Jadi jangan disamakan sama Imam Nawawi. Beliau turah-turah yang mau nikahin, tapi beliaunya memang lagi sibuk belajar Al-Quran dan hadis. Bagaimana Imam Nawawi belajar? Kita lihat kecilnya dulu. Umur 10 tahun tuh beliau sudah hafal Al-Quran. Umur 7 tahun karomahnya sudah kelihatan. 7 tahun. Kita ini umur 40 tahun keramatnya blas belum kelihatan. Imam Nawawi umur 7 tahun sudah kelihatan karomahnya. Apa itu di antara karomah Imam Nawawi? Umur 7 tahun malam-malam di bulan Ramadan lagi tidur gitu, tengah malam beliau bangun kaget. Langsung bangunkan ayahnya. "Ayah, ayah," gitu. "Ibu, ada apa ini? Kok kamarnya terang benderang padahal enggak ada lampu?" Ya, lampunya belum dinyalakan. "Ini kok kamar ini terang benderang luar biasa, ini ada apa?" gitu. Ternyata itu malam 27 Ramadan. Umur 7 tahun beliau sudah lihat Lailatul Qadar. Kita Ramadan berpuluh-puluh tahun belas enggak lihat Lailatul Qadar. Itu Imam Nawawi. Umur 7 tahun sudah lihat, ketemu dan lihat Lailatul Qadar, sebagian dari wujud Lailatul Qadar ya, dilihat oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu umur 7 tahun. Umur 18 tahun karena beliau belajar di kota Nawa ini udah habis semua. Ulamanya udah diambil ilmunya. Ya, ulama udah diambil ilmunya, maka beliau pindah. Yang pindah ayahnya dihijrahkan ke Damaskus. Ya, dihijrahkan ke Damaskus. Artinya ulama di kampungnya itu dihabiskan dulu. Lah kadang kita itu enggak. Ulama yang dekat aja kita enggak pernah belajar, kemudian pengen pergi ke ulama-ulama yang jauh gitu ya. Kalau orang-orang dulu enggak, yang dekat itu dihabiskan dulu ilmunya, ya. Setelah habis baru pergi cari ke ulama yang lebih jauh lah, lebih jauh lagi, terus lebih jauh lagi karena haus akan akan ilmu. Dan kita seringkali ada ulama di depan kita sama sekali tidak diambil ilmunya. Sama sekali enggak diambil ilmunya. Nah, cara ngambil ilmu ulama bagaimana? Ya ditanya. Ulama itu kalau enggak ditanya ilmunya enggak keluar. Dikatakan oleh para ulama, pancing yang digunakan untuk memancing ilmunya para ulama. Jadi kalau pengen mengeluarkan ilmunya para ulama, pancingnya ini, pancingnya pakai umpannya pertanyaan. Nanya sajalah. Pokoknya nanya sama ulama, otomatis nanti akan keluar butiran-butiran mutiara ilmunya. Kalau enggak ditanya, diem. Dan orang baru bisa tahu orang ini punya ilmu dan tidak punya ilmu dari jawabannya atas pertanyaan. Ya coba sekarang kalau ada 10 orang, mana kita bisa tahu ini ulama atau bukan? Enggak ngerti kan? Kan bentuknya sama semua. Apalagi Anda kalau pergi ke Hadramaut, pergi ke Mesir gitu ya. Di Mesir itu kita membedakan mana yang pandai, mana yang belum pandai, bingung kita. Karena yang pandai ya yang gak ketokan pandainya gitu ya. Yang bodoh yang gak kelihatan bodohnya. Semua itu kelihatan sama gitu. Kelihatan sama. Nanti kalau udah ditanya, udah ngomong baru kelihatan. Oh ini ilmunya luar biasa. Lain dengan kita di Indonesia, alhamdulillah. Yang rodok punya ilmu itu rodok kelihatan gitu ya. Pakai pakaian seperti ini. Pakai peci hitam gitu kan ya. Oh ini kelihatan nih santri ini. Ini santri. Yang rambut panjang gitu, pakai celana panjang kan gak kelihatan kalau punya ilmu. Misalnya Mas Roni pakai celana panjang, rambut panjang gitu, pakai jaket. Apa kelihatan santri? Enggak, preman kali kan begitu. Mungkin dipikirnya begitu. Tapi ketika duduk bareng nanya, Mas, gimana ya Mas ya? Toto keluar mutiara ilmunya. Ternyata itu seorang ulama yang lagi pakai pakaiannya pakaian preman, nyamar gitu misalnya kan. Taunya ilmu para ulama kalau sudah ditanya. Makanya kita jangan ragu nanya sama siapapun. Siapa tahu yang kita tanya itu adalah para ulama. Apalagi nanya sama orang yang betul-betul punya ilmu. Sehingga ada orang itu yang seorang ulama, beliau kalau masuk satu kota, di kota itu tidak ada yang nanya. Di kota itu enggak ada yang nanya, maka beliau langsung segera pergi dari kota itu dan mengatakan, kota ini sudah dapat bala bencana dari Allah karena ilmu sudah mati, tidak ada di kota ini. Saya tidak mau lama-lama tinggal di kota ini. Dan sekarang ada orang yang senang datang ke kota-kota yang enggak ada ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tempat di situ banyak ilmu, di situlah banyak rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jelas? Apanya yang jelas? Imam Nawawi usia 7 tahun sudah punya karomah, yaitu lihat Lailatul Qadar. Usia 18 tahun hijrah, udah habis nih ulama di Nawa, hijrah ke Damaskus belajar di sana. Umur 19 tahun beliau sudah mulai belajar ke ulama-ulama yang ada di Damaskus. Nah ini yang mau saya terangkan. Ternyata dalam satu hari beliau itu belajar kepada 10 sampai 12 guru. Atau kalau bahasa Indonesianya, dalam satu hari mengikuti 10 sampai 12 pengajian. Dan rata-rata kalau kita tahu pengajian itu rata-rata berapa menit? Kurang lebih 1 jam. Berarti dalam satu hari rata-rata beliau itu belajar kepada orang lain sekitar 10 sampai 12 jam. Saya mau nanya, ini kalau satu hari belajarnya segitu nih, jam belajarnya banyak atau dikit? Banyak ya, banyak. Kita sekolah berapa jam sih? Masuk jam 7, pulang jam 1. Berapa jam itu? 6 jam, iya. 6 jam, tapi istirahatnya berapa jam? Istirahatnya 1 jam. Jadi cuma 5 jam, itu pelajaran umum ya, 5 jam sekolah. Umum sekolah itu 5 jam. Imam Nawawi 10 sampai 12 jam. Jadi kalau mulai belajar itu jam 7 pagi, berarti maghrib beliau baru selesai belajar. Ada yang mau nyontoh? Ada yang mau nyontoh kira-kira? Mas Edwin? Ini teman-teman di Raudhah kalau hari Rebo, sore ikut pengajian, Isya ikut pengajian. Ini baru dua jam pelajaran. Gurunya juga sama, satu guru. Imam Nawawi 10 majelis sampai 12 majelis. Kenapa begitu? Karena tidak mau menyisakan satu waktunya pun dari orang alim. Jadi ada orang alim didatengin, orang alim didatengin, orang alim didatengin. Terus belajar dan terus belajar. Kenapa kok terus belajar? Lah memang derajat yang tinggi itu dicapai dengan ilmu kok. Kalau ilmunya dikit, ya derajatnya dikit. Ilmunya banyak, derajatnya banyak. Syariatnya begitu. Ya, syariatnya begitu. Masalah derajat di sisi Allah, yang tahu cuma Allah. Yarfa'illahul ladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Karena Allah sudah ngomong begitu. Yang berilmu, dikasih derajat yang lebih banyak dari sekedar orang yang beriman, tapi yang ilmunya kurang. Itu Imam Nawawi. Kemudian, pernah, nih diantaranya ya, ini sudah cukup dikenal. Beliau lagi nulis, lampu padam. Lagi nulis, lampu padam. Karena beliau rajin nulis. Lagi nulis, lampu padam. jari jemarinya menyala jadi lampu. Saya mendambakan ketika pengajian di Raudhah lampu padam, terus wajah-wajah Anda menyala, luar biasa itu. Tapi yang ada ini kalau lampu padam semakin gelap yang kelihatan. Karena kulit-kulit yang hitam semakin tampak hitam ini. Kita-kita ini kan, kita-kita. Imam Nawawi enggak, begitu lampu padam langsung tangannya nyala. Yang kanan nulis, yang kiri jadi senter ini. Ini keren atau enggak keren ini? Keren ya. Kok bisa begitu? Lawang hidupnya dengan cahaya. Hidupnya dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dalam kegelapan ya nur itu dimunculkan oleh Allah. Nur itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan dua orang sahabat yang pulang meninggalkan rumah Rasulullah SAW di waktu malam hari. Salah satu tongkatnya menyala. Ketika mau pisah, maka tongkat keduanya menyala. Cahaya dari tubuh tersalur sampai ke tongkat dan tongkatnya jadi center. Nah, kalau kita kira-kira kapan ya bisa begitu ya? Kira-kira bisa enggak? Insya Allah bisa. Ya. Insya Allah bisa. Nah, ini termasuk karomah daripada Imam Nawawi. Di saat menulis, lampu padam, tubuhnya mengeluarkan cahaya. Imam Nawawi. Wa annahu kana min ashabil khutwah. Wa kana yadhhabu ila Makkah lailan wa yatufu wa yarji'. Ini yang lebih asyik lagi nih. Saya pengen nih dikasih Allah warisan ilmu yang begini, pengen. Jadi kalau pergi ceramah enggak capek. Ya, kenapa? Ashabul khutwah. Ahli melipat bumi. Ahli melipat bumi. Maksudnya lipat bumi itu bagaimana? Wali itu macam-macam. Ada wali lipat waktu. Wali lipat waktu. Lipat waktu bagaimana? Dalam waktu 1 menit, di dalam 1 menit itu beliau bisa hidup 30 ribu tahun. Gimana itu? Bingung. Jangan bingung. Anda kan pernah tahu mimpi? Mimpinya 5 menit, tapi dalam mimpi 5 menit itu hidup selama 3 tahun. Pernah enggak yang begitu? Pergi ke sana, ke sini, punya anak gitu ya, anaknya nikah. Dalam mimpi terjadi semua itu ya. Bangun ternyata tidur cuma 5 menit. Nah, bedanya kalau kita dalam mimpi, kalau wali enggak mimpi. Dalam keadaan jaga dikasih karunia Allah lipat waktu. Jadi waktunya itu pendek tapi bisa hidup lama di dalam waktu tersebut. Sehingga banyakkan wali yang satu hari bisa khatam Al-Qur'an sebanyak 1000 kali, khatam Al-Qur'an 2000 kali. Beliau ya bacanya biasa, cuman waktunya itu ditarik gitu ya. Waktunya ditarik 1 menit tapi ditarik jadi 1 hari. 1 menit ditarik jadi 1 minggu. Itu namanya lipat waktu. Kira-kira mau enggak punya waktu seperti itu? Nah, ini kalau punya waktu seperti itu yang mau ngapalkan Al-Qur'an enak ya. Ya Allah minta 1 menit tapi bisa hafal Al-Qur'an gitu ya. Jadi 1 menit itu tapi hafal Al-Qur'an. Ajib kalau bisa begitu. Ada pula yang lipat bumi. Lipat bumi. Jadi bumi dilipat. Jarak yang jauh cuman selangkah nyampe. Solo Mekah, 1 langkah sampai Mekah. Kira-kira kalau kita punya ilmu itu enak atau enggak enak itu? Enak ya. Banyak wali Allah yang begitu. Sekali melangkah sampai ke Mekah, sekali melangkah sampai ke Madinah. Tapi kadang kita ini dapat kebalikannya, bukan lipat waktu, olor waktu, apa bukan olor waktu, tapi apa lipat waktu-waktunya dijadikan mestinya 2 jam, kerosonya cuma 1 menit gitu kan. Ada lagi jarak yang jauh mestinya jadi dekat, tapi karena kita pergi jarak yang dekat rasanya jauh. Kadang kita mengalami yang seperti itu. Nah, Imam Nawawi tidak 1 langkah sampai ke Mekah. Dikatakan beliau pernah dilihat beberapa kali ya, beberapa kali di waktu malam beliau itu malam berangkat ke Mekah, tawaf Ka'bah. Setelah selesai tawaf, ya, pulang lagi ke Damaskus. Ya malam itu juga. Jadi malam berangkat ke Mekah, tawaf, pulang ke Damaskus. Padahal kan butuh waktu mestinya berbulan-bulan, mungkin 1 bulan lah misalnya gitu ya. Ini cuma 1 langkah sampai. Nah, orang yang mendapat kemampuan lipat jarak ini macam-macam. Ada yang bisa bawa temannya, ada yang bisa cuma untuk dirinya sendiri. Pernah diceritakan karomah satu wali, Ada satu wali naik kapal. Kalau kita baca Yajari Mu'ahlaha itu, catatan perjalanan seorang Maroko ketika ke Hadramut beberapa ratus tahun yang lalu, itu diceritakan ada satu orang naik kapal. Kemudian di kapal itu saat orang-orang tidur, dia mendatangi nahkoda. Kapal ini dari daerah Yaman menuju ke Mekah, ke Jeddah ya, ke Jeddah. Perjalanannya lama, bisa jadi satu bulan gitu. Nah, ketika kapal ini jalan satu hari, dua hari, di hari ketiga, orang soleh yang enggak dikenal nih ya, orangnya biasa, datangi nahkoda. Kemudian ngobrol sama nahkodanya dan berkata, "Pak, Bapak ini kelihatannya capek." Katanya wali yang kelihatan biasa nih ya, "Bapak kelihatan capek. Gimana kalau Bapak saya gantikan? Saya bisa loh nyupiri kapal nih. Jadi nahkoda saya bisa." Tampang enggak meyakinkan. Wajahnya ini bukan wajah nahkoda. Kan enggak gampang itu, harus tahu arah apa namanya? Laut, dan dulu belum pakai kompas, pakainya bintang-bintang yang ada di langit. Maka nahkodanya ya agak ngejek gitu. "Mana mungkin kamu bisa menggantikan saya? Apa kamu tahu ilmu perbintangan?" "Oh, tahu. Ini lagi begini, ini arah sini," diterangkan semua. Nahkodanya kaget ya, kok ngerti orang ini? Berarti betul-betul seorang nahkoda. "Ya udah, silahkan, saya mau tidur dulu." "Oh iya." Nahkodanya tidur, dia naik setiri. Ya, subuh sampai di Jeddah. Sampai di apa namanya? Pelabuhan Jeddah. Yang tidur bangun lihat, "Loh, ini kok udah di pelabuhan?" Kaget. Mau perjalanan baru 3 hari kok sudah sampai. Nahkodanya juga kaget. "Loh, kok sudah sampai?" Akhirnya dia tahu ini pasti yang nyupir ini wali ini. Dicari orangnya di mana. Begitu ketahuan kewaliannya, dia pun berkata, "Nahkoda, terima kasih ya, permisi." Turun dari kapal, jalan di atas laut. Ya, jalan di air, pergi begitu saja. Memang orang soleh itu kadang-kadang nunjukkan keramatnya ya, untuk menambah imannya orang-orang yang di kapal. Sebetulnya jalan satu langkah juga bisa toh nyampe gitu ya. Tapi kadang dikasih hikmah sama Allah untuk membuktikan Allah itu maha kuasa dan Allah bisa memberikan kemampuan pada hamba-hambanya. Lah, Imam Nawawi yang kita akan pelajari bukunya ini Waliullah gitu. Yang akan kita pelajari ini bukunya Waliullah. Dan yang dikumpulkan kalamnya pimpinan para wali, yaitu kalamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah kalau kita belajar ya pasti ada berkahnya. Kita belajar pasti ada berkahnya. Yang jadi masalah, kita yakin gak kalau belajar begini ada barokahnya? Atau cuman dengar pulang gitu, dengar pulang. Yakin gak ada berkahnya? Kalau kita yakin ada berkahnya, dan kita yakin lagi mempelajari ilmunya wali, maka ya insya Allah dikatakan siapa yang mencintai suatu kaum akan dikumpulkan bersama kaum tersebut. Siapa mencintai seseorang akan dikumpulkan bersama orang tersebut. Nah, kalau ini kita dalam rangka mencintai Imam Nawawi, nanti kita di akhirat pensiun, kumpul bersama Imam Nawawi. Enak atau enggak enak? Enak. Modalnya apa? Sudah mau belajar apa yang beliau pernah pelajari dan pernah beliau ajarkan. Imam Nawawi di akhir umurnya dari Damaskus pindah ke Nawa. Kita kalau lihat di Google nanti, search di Google, makam Imam Nawawi, ada satu hal yang menyedihkan. Karena di bulan Januari tahun ini, makam Imam Nawawi dibom oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dipasangi peledak gitu ya, diledakkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, inilah bedanya dengan kita-kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli itu ya. Kita itu sangat menghormati makamnya siapapun. Karena makam ini adalah bagian daripada yang dimakamkan. Bagian daripada yang dimakamkan. Dan bagian daripada keluarga orang yang dimakamkan. Sehingga ya kehormatannya harus dijaga. Kehormatannya harus dijaga. Di zamannya Rasulullah SAW, zamannya Nabi, dulu belum ada orang yang ahli buat batu nisan gitu ya. Belum ada. Maka Rasulullah memerintahkan agar dibeli batu nisan. Ada sahabat-sahabat besar itu kasih batu sebagai penanda. Jadi mudah diziarahi. Biar bisa didoakan dan kita ambil barokahnya, dikasih batu. Nah, dulu belum dibuatkan batu nisan, maka dikasih batu besar sebagai penanda. Nah, zaman sekarang kita bisa buat tanda yang lebih bagus. Ya. Dan lebih rapi. Jangan cuma dikasih batu-batu sehingga tidak rapi, nanti diambil orang batunya, hilang tandanya. Sehingga makamnya enggak dikenal, enggak bisa diziarahi. Nah, kalau itu tanah-tanah pribadi, maka dibuatkan bangunan, dibuatkan bangunan sehingga orang yang ziarah tidak kepanasan. Atau biar sebagai tanda, oh ini makamnya para wali, makamnya orang soleh. Dibangun boleh enggak di atasnya? Boleh dibangun, enggak jadi masalah. Oh enggak dibangun ya enggak jadi masalah. Kenapa dibangun jadi masalah? Selama itu tanah pribadi yang enggak boleh kalau pemakaman umum. Tanahnya milik masyarakat atau umat Islam, wakaf umat Islam. Wakaf umat Islam kok kemudian dia mau bangun-bangun apa namanya? Bangunan di atas makam, berarti itu mencuri haknya orang lain. Enggak boleh yang seperti itu. Kecuali kalau dibeli dulu tanahnya. Ini yang ukuran 4 meter kali 4 meter saya beli gitu ya. Ini untuk saya dan keluarga saya. Nah itu boleh. Makanya kalau kita lihat di Pulau Jawa, makamnya orang-orang Jawa. Kita enggak usah bicara makamnya para wali. Makamnya orang-orang Jawa di pemakaman umum. Itu kan banyak yang dibangunkan rumah-rumahan ya. Ya banyak seperti itu. Lah inilah kita gitu. Inilah kita, itu boleh, enggak jadi masalah. Enggak usah bingung yang dengan seperti itu. Habib ada yang enggak sepakat? Ya silahkan. Yang enggak sepakat tidak jadi masalah. Nah, yang bermasalah ini orang-orang yang merusak makam-makamnya orang-orang yang soleh. Semoga bangsa kita ini dilindungi ya. Tidak kemasukan orang-orang yang seperti itu. Amin Allahumma. Amin. Nah, ketika beliau mau meninggal dunia, Imam Nawawi pengin makan apel. Mau meninggal pengin makan apel. Kemudian didatangkan apel. Ini apelnya itu. Karena pengen apel, maka diambilkan apel, disuguhkan. Ini apelnya. Ketika disuguhkan apel, beliau tidak jadi makan. Enggak. Ya, saya enggak akan makan ini, sudah. Makasih. Setelah itu meninggal dunia, belum sempat makan apelnya, meninggal dunia. Nah, di malam setelah beliau meninggal dunia, ada seorang yang bermimpi bertemu dengan Imam Nawawi. Mimpi ketemu Imam Nawawi. Kemudian nanya, wahai Imam Nawawi, bagaimana Allah memperlakukanmu di alam kubur? Maka jawabannya, Allah memuliakan saya. Dan begitu saya masuk kubur, langsung disuguhi apel. Karena waktu mau meninggal, jadi jarak terdekat itu mau meninggal kan pengen apel, disuguhi belum sempat makan, dan tidak mau makan karena tahu ajalnya udah deket gitu ya. Masa ajal udah deket kok sibuk makan apel. Maka beliau gak jadi makan, menyibukkan dirinya dengan Allah, meninggal dunia. Malamnya ada orang yang mimpi nanya, di kuburan dikasih apa sama Allah? Dijamu apa? Jawabannya, jamuan pertama kali yang diberikan Allah, begitu saya masuk alam kubur, langsung disuguhi apel. Nah kalau kita nanti disuguhinya apa ini? Mudah-mudahan dapat suguhan-suguhan ya, yang enak ya. Ini para aulia wassolihin. Hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang saya malam hari ini baru akan bicara seputar Imam Nawawi. Dan beberapa hal yang bisa kita petik pelajaran. Beberapa hal yang bisa kita petik pelajaran. Insya Allah Rabu depan kita akan langsung masuk ke Mukaddimah ya. Masuk ke Mukaddimah. Biar nanti tidak terlalu melebar dan bisa kita petik manfaatnya sebanyak mungkin. Setiap majelis ada sesi tanya jawab. Tapi diharap jangan bertanya yang keluar dari tema. Ini kan temanya tentang Imam Nawawi. Saya akan garisi dia tadi, garis bawah. Satu, kota itu jadi terkenal karena ulamanya, karena tokohnya. Bukan tokoh jadi terkenal karena kotanya. Ini Imam Nawawi ini bisa membuat kota itu jadi terkenal. Nah, yuk kita berjuang agar desa kita jadi terkenal karena kita. Kota kita jadi terkenal karena kita. Bangsa kita jadi terkenal karena kita. Dan begitulah para ulama bisa membuat wilayahnya jadi terkenal dunia dan terutama akhirat. Jadi malaikat-malaikat di langit itu jadi kenal tuh Nawawi itu jadi kenal tuh karena Imam Nawawi. Kemudian yang kedua, Imam Nawawi ini belum sempat menikah. Beliau belum sempat menikah berarti tidak punya anak. Padahal tabungan akhirat terbesar itu anak, kan begitu ya. Tapi ada yang lebih besar dari anak. Apa itu? Ilmu. Ya, ilmu ini lebih besar daripada daripada anak. Jadi orang yang enggak punya anak, kalau dia punya ilmu, nanti dia akan punya anak banyak. Karena murid itu akan jadi anaknya. Anaknya murid akan jadi cucu muridnya. Terus begitu. Makanya ulama yang meninggal dunia walaupun enggak punya anak, terus didoakan orang sampai kapanpun juga. Lah Imam Nawawi enggak punya anak, tapi kita selalu mendoakan. Malam ini saja tadi dapat kiriman doa dari kita nih sekian banyak, belum dari yang ikut nonton kajian ini kan ya. Nah ini apa? Anak-anak ilmunya. Anak-anak ilmu. Karena mau ngabdi pada ilmu, maka dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Kemudian yang ketiga, orang yang betul-betul alim, mukhlis, maka tanda-tanda kekeramatan akan muncul dari dirinya. Itu sunatullah. Enggak ada wali yang enggak punya keramat. Semua wali punya keramat. Cuman keramatnya ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Ada yang dikenal orang banyak, ada yang kenal mungkin cuma satu, dua orang. Karena karomah itu adalah sebagai tanda kewalian, sebagaimana mukjizat itu tanda kenabian dan kerasulan. Nabi dan rasul kan masing-masing punya mukjizat. Memang ada yang mukjizatnya dikenal orang banyak, ada yang mukjizatnya tidak dikenal orang banyak. Nah, Imam Nawawi tampak kekeramatannya karena beliau adalah insyaallah seorang waliullah. Kemudian selanjutnya yang garis bawah penting ya. Imam Nawawi umurnya enggak panjang, tapi produktif. Jadi menggunakan masa mudanya betul-betul untuk cari ilmu dan untuk mengajar. Karena beliau dimudahkan Allah di situ. Nah sekarang kita dimudahkan Allah di mana? Kalau memang dimudahkan, misal ya, bisanya cuma macul-macul, alangkah indahnya. Alhamdulillah, Bib, saya ini udah 30 tahun umur saya. Alhamdulillah, sudah 5 masjid saya yang gali pondasinya. Bagus. Jangan baru gali pondasi satu musola terus pensiun. Orangnya hadir enggak, Bib? Ya, baru gali pondasi satu musola pensiun. Kan sayang, harus produktif. Ini satu musola selesai. Saya akan cari musola yang lain. Saya akan cari musola yang lain. Siap gali menggali yang lain gitu. Jadi produktif. Karena memang adunya mazra'atul akhirah, bisanya apa? Ya kalau bisanya ngajar ya ngajar. Bisanya nulis? Nulis. Lah bisanya sedekah? Ya produktif. Sedekah sebanyak mungkin. Jangan berkata, saya dulu ahli sedekah. Saya dulu ahli sedekah. Jangan begitu. Paman saya, semoga Allah manjangkan usianya dan beri kesehatan, ya, itu hobinya. Hobinya menanam jenazah. Ada di sini yang mau niru? Nguburkan mayit ya, nguburkan jenazah. Tapi beliau bukan ikut menguburkan sampai pemakaman, enggak, ikut masuk dalam makam dan menguburkan, nanam betul. Jenazah itu ditanam, ya, dipernahkan sampai selesai, sampai dikasih papan, sampai diuruk, keluarganya udah naik, beliau masih di dalam, sampai selesai, dibuat jadi apa namanya rapi, orang-orang pulang, beliau baru pulang. Hobinya begitu. Siapapun yang meninggal dunia. Ketika saya nanya, paman, dari dulu sampai sekarang sudah berapa jenazah kira-kira yang dimakamkan? Jawabannya, yang pasti lebih dari 1000 orang. Padahal beliau ini bukan penggali kubur, bukan loh ya. Ini businessman, duitnya banyak. Hobinya seperti itu, produktif. Kalau ditanya produksimu apa? Nanam mayit, kan lumayan. Apa namanya, punya titel gitu ya. Punya titel. Lah kita ini punya apa sekarang? Produksi akhirat nih loh. Kita punya apa? Kalau Imam Nawawi ditanya macam-macam, ya. Beliau punya macam-macam dan usianya hanya 45 tahun kurang lebih. Hanya 45 tahun. Saya itu ya gelo, umur saya sudah 40 tahun tapi produksinya belum banyak. Ya, produksinya belum banyak. Saya itu punya cita-cita nanti kalau saya meninggal dunia nanti jangan sekarang, nanti setelah umurnya panjang gitu. Cita-cita saya itu saya punya lemari yang besar gitu ya. Itu isinya enggak ada bukunya orang lain, semua buku tulisan saya. Cita-cita saya. Jadi nanti gitu ya, teman-teman saya enggak usah beli bukunya orang lain, tidak usah baca bukunya orang lain, karena semua sudah ada. Misal begitu ya. Cukup, oh ini sudah ada, lengkap ini ya. Mau fikih ada, oh mau tasawufnya ada nih. Oh mau apa namanya motivasi, oh ada nih, lengkap itu. Pengen begitu. Jadi satu lemari isinya tulisan saya sendiri. Pengen begitu. Perkara kabul enggak kabul kan ganjarannya sudah dapat toh ya. Mau inamal amalu binniat. Ada produktivitas. Itu Imam Nawawi seperti itu. Kemudian, ayahnya Imam Nawawi jeli. Tahu anaknya berbakat. Umur 7 tahun sudah tampak. Bisa lihat Ayatul Qadar. Kan mengalahkan bapaknya ini ya. Ini anak berbakat. Ya disalurkan bakatnya. Ya langsung di yang mindahkan dari Nawa. Pergi Damaskus itu ya ayahnya. Ayahnya umur sekitar 49 tahun. Membawa anaknya umur 18 tahun. Pergi ke Damaskus. Nih, kamu sekolah di sini. Belajar di sini. Kadang ini ibu lihat anaknya berbakat gitu ya, ibunya yang nahan, jangan bisa dengan kuna, jangan gitu. Ada kan yang ibu begitu? Ada. Bapak begitu juga ada. Maka kita kalau lihat anak kita berbakat, biar dia berjuang. Berbakat di jalan Allah ya. Biar dia berjuang cari ilmu kemanapun dia bisa. Kalau memang dia punya bakat. Karena bakatnya orang beda-beda. Ini kalau saya uraikan terus nanti hikmahnya muncul lagi. Itu cukup. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Saya mulai dulu dari yang pria-pria ini. Ada yang mau nanya enggak? Silakan. Mic-nya apa? Nyalakan dulu. That's. Oh, itu sudah. Nama, alamat singkat, usia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bib. Nama saya Aziz Hamidi dari Aziz Hamidi. Hamidi. Ini dari Sukarjo, usia 35 tahun. Usia 45, ya. 35. Oh, 35, ya. Saya lihat 45 kok masih muda seperti ini gitu ya, termasuk keramat berarti gitu. Usia 35. Asal Sukoharjo. Sukoharjonya mana? Sukoharjo Barat Polres. Kota berarti ya. Nggih. Sudah menikah? Nah, istri berapa? Satu. Oh, satu. Anak? Belum, Bib. Minta doanya. Semoga. Amin, insyaallah. Ya, anak soleh. Insyaallah. Silakan. Nih, mau tanya Bib tentang tadi yang disampaikan Habib berita tentang makam Imam Nawawi yang dibom tadi orang yang tidak dikenal. Nah, itu terus bagaimana Bib kondisi makamnya, karena kan jenazah orang-orang soleh waliullah itu kan biasanya jenazah masih utuh lah. Apa dengan bom, dengan dibom ini terus jenazahnya Imam Nawawi itu hancur lebur atau bagaimana? Terus kemudian itu dalam berita di internet kan apa yang mungkin dari sekte Wahabi itu ya. Nah itu sebenarnya Wahabi itu bagaimana Bib sebenarnya? Kan itu kan yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ya Bib. Karena itu kan dalam buku-buku pelajaran agama anak-anak sekolah itu kan Muhammad bin Abdul Wahab itu menjadi tokoh pembaharu Islam yang diagung-agungkan. Apakah ini tidak nanti menyesatkan atau apa? Ya mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dua pertanyaan ya. Yang pertama itu makamnya Imam Nawawi. Nanti cari di Google ya, dari Google. Nanti ada videonya itu, ada videonya. Memang diledakkan oleh salah satu sekte ya, salah satu sekte Wahabi. Beritanya seperti itu, salah satu sekte Wahabi meledakkannya. Terus kira-kira jasadnya bagaimana, jenazahnya gitu ya. Itu yang hancur kan di bagian luar, bukan sampai ke dalam. Jadi cuma di permukaan bumi ya, itu yang hancur. Dalamnya masih utuh. Artinya kondisi makam itu yang di bawah bumi masih utuh, yang di atasnya aja yang hancur. Itu bulan Januari. Sekarang ini kan udah bulan Agustus, betul ya? Nah, saya belum dapat update terbaru. Bulan Agustus ini kira-kira sudah dibangun lagi atau belum? Itu nggak tahu. Saya tidak tahu. Kemudian yang kedua, bagaimana Wahabi dan lain sebagainya? Silahkan dipelajari sendiri. Ya, karena saya tidak mau buang-buang umur mempelajari apa namanya hal-hal yang nggak perlu dipelajari itu, maksudnya nggak perlu dipelajari bagaimana Wahabi itu apa bla bla, nggak perlu saya pelajari. Saya cuma cukup begini saja, pokoknya Muslim yang baik Tidak, muslim yang baik itu yang selamat orang Islam lain dari gangguan lisan dan tangannya. Min lisanihi al-muslimuna man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu yang dikatakan muslim, artinya muslim yang benar-benar muslim, yang mana muslim lain selamat dari gangguan lisan dan dari gangguan tangannya. Baik masih hidup maupun meninggal dunia. Hidupnya saja enggak boleh diganggu dengan lisan, hidupnya saja enggak boleh diganggu dengan tangan, apalagi setelah meninggal dunia. Jadi saya enggak mau berpaku pada golongan manapun. Pokoknya siapapun orangnya yang kemudian orang itu kok lisannya ganggu muslim yang lain, tangannya ganggu muslim yang lain, maka dia bukan muslim yang baik. Dan kita jangan jadi muslim yang enggak baik. Jadilah kita muslim yang baik. Karena itu kalau kita lihat dalam syariat Islam, orang yang mengganggu muslim lain dengan gangguan lisan, itu hancur pahala amal solehnya sebesar apapun. Contoh, ganggu dalam bentuk menggunjing, ngerasani, gunjing. Gunjing itu sebetulnya yang digunjing kan gak kurang apa-apa kan ya. Betul kan ya? Yang digunjing kan sebetulnya gak kurang apa-apa ya. Gak dipukul, gak terluka kan gak itu ya. Cuman digunjing, disebut-sebut keburukannya gitu ya. Tapi katanya Rasulullah SAW, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Menggunjing muslim, mukmin itu dosanya lebih berat daripada sekali berbuat zina. Dalam riwayat lain, bahkan lebih berat daripada 30 kali perbuatan zina. Padahal ini kan gangguannya kecil gitu ya, gangguannya kecil. Tapi kok sanksinya besar? Kenapa? Karena dia telah mengganggu muslim dengan lisannya. Allah gak mau. Karena muslim itu dilindungi Allah. Jadi yang mengganggu, ya Allah balas dengan balasan yang besar. Gampang ya? Sederhana. Kemudian, contoh lain. Ya, contoh lain. Orang yang menjelek-jelekan muslim yang lain. Menjelek-jelekan muslim yang lain. Karena iri, karena dengki, ya. Orang iri dengki itu kan kemudian muncul gangguan dengan lisan, begitu kan ya? Bagaimana pahalanya? Akan digerogoti seperti api itu membakar kayu bakar. Jadi gangguan yang muncul karena iri dan dengki. Sepele, tapi hasilnya itu hancur amal solehnya. Apalagi gangguan dengan tangan. Ya, gangguan dengan tangan. Makanya muslim yang diganggu dengan lisan dan diganggu dengan tangan, dikasih kompensasi oleh Allah. Banyak kompensasinya. Bukan dana kompensasi ya, pahala kompensasi. Jadi kompensasinya dari Allah banyak. Kalau sampai ada seorang muslim kok diganggu oleh muslim lain dengan lisannya, dengan tangannya, kompensasinya banyak. Satu, nanti di akhirat, orang yang mengganggu dengan lisannya itu, ya, diambil pahalanya, diberikan kepada yang diganggu. Kalau ternyata setelah diambil kok masih kurang, karena gangguannya kebanyakan gitu ya, masih belum cukup untuk mengganti, maka keburukannya yang diganggu diambil, dikasihkan ke dia yang ganggu. Itu satu. Ini kompensasi pertama, tapi ini di akhirat. Nah, di dunia bagaimana? Allah kasih kompensasi langsung di dunia. Orang yang diganggu dengan lisan, diganggu dengan tangan itu bisa berarti tangan secara langsung maupun dengan kekuatan. Ya, baik itu kekuatan politik, baik itu kekuatan apapun lah yang digunakan, kekuatan, kekuasaan, ya. Orang yang seperti itu langsung dapat kompensasi, dia doanya kabul karena dia termasuk orang yang dizalimi. Doa mazlum mustajab. Doanya orang yang dizalimi mustajab. Lah, Imam Nawawi sudah meninggal dunia, kok beliau diledakkan makamnya? Bagaimana? Begitu kan ya? Ya, dapat kompensasi termasuk didolimi, begitu kan? Nah, kemudian beliau juga termasuk diganggu tempatnya beristirahat ini diganggu. Maka orang-orang yang mengganggu tadi itu nanti oleh Allah Ta'ala akan diambil pahalanya untuk mengganti. Mengganti. Nah, kita nggak usah bingung lah. Nah, itu siapa? Itu kelompok apa? Enggak usah. Cuma kita doakan mudah-mudahan di Indonesia kelompoknya seperti itu segera sirna dan tidak ada. Begitu aja ya. Setuju? Ya, yang lain coba ada yang mau nanya? Yang laki dulu. Enggak ada? Coba kepada mbak-mbak atau ibu-ibu, ada yang mau nanya enggak? Silakan Mbak Emi. Mic-nya kasihkan di situ. Ini dibuat model halaqoh gini, senang atau enggak senang ini? Hah? Ini saya duduknya di atas karena kalau berdiri ya repot, kalau duduk enggak kelihatan. Jadi ambil tengah-tengah. Duduk di atas kursi tapi kursinya pendek. Ini cuman kursinya kurang lebar. Insyaallah 1 minggu, 2 minggu lagi saya lebarkan ya. Saya lebarkan. Ini darurat sementara. Ya sementara kemarin kok lewat dari Jogja kok kelihatan ada yang jualan, mampir cari itu ya. Ini juga belum ada sponnya nih, belum ada joknya. Sehingga duduk ini ya lumayan sakit ini. Ya lumayan sakit. Tapi ya enggak dirasa-rasakan. Ya demi kalian-kalian. Silakan Mbak Eni. Terima kasih. Saya mau bertanya tentang bertanya. Jih, tadi boleh. Ada kata-kata bertanya kepada ulama. Saya dulu pindahan dari Jakarta 7 tahun yang lalu. Saya pindahan dari Jakarta. Begitu sampai sini saya mencari yang namanya ulama dari satu daerah ke satu daerah. Oh, dari pengajian ke pengajian saya cari yang cocok di mana bertanya kepada ulama itu seperti apa. Jadi hari ini itu ketika tadi Bib Novel menerangkan tentang bertanya, saya ingat bahwa bertanya itu ternyata tidak segampang seperti yang tadi tinggal langsung bertanya begitu. Jadi saya ingin tanya kepada ulama yang seperti apa bertanya itu gitu. Kemudian bertanyanya itu sampai seberapa jauh, seberapa banyak di kitab Durratun Nasihin itu. Ini yang seperti sering kita lakoni bersama-sama. Orang-orang berkumpul dengan ulama itu kalau di kitab Durratun Nasihin itu hanya karena ingin bersama-sama dengan ulamanya karena bisa mendapat berkah. Nanti kalau makan buah suap dapat makan buah suap atau duduk bersama dua mendengarkan ulama dua kata saja katanya sudah dapat apa itu dunia dan nanti bisa masuk surga yang surga itu dua kali lipat dunia. Jadi seperti apa sebenarnya? Apakah kita yang datang seperti ini hanya seperti yang digambarkan Durratun Nasihin atau bertanya boleh bertanya sampai sejauh mana? Itu yang pertama, Bib. Yang kedua, saya itu pernah dikritik oleh anak saya. Di rumah itu ada anak-anak yatim yang kalau habis maghrib itu sudah gede-gede tapi belum bisa Al-Quran gitu. Dan tiap hari saya suruh datang, insya Allah nanti kamu bisa. Karena tiap hari ini anak saya kritik, ibu itu kalau anak-anak yang seperti itu masih awam-awam seperti itu tidak boleh di setiap hariin gitu. Nah, padahal kalau Bib Novel itu belajar itu hari ini ada, besok ada, besok ada, besok ada, besok ada. Kata anak saya ini kan bosan, enggak boleh seperti itu, Bu. Nabi tidak mengajarkan seperti itu, kata. Ini pertanyaan kedua. Yang ketiga, hal-hal yang seperti tadi dikatakan tentang karomah tadi, Bib. Kalau karomah itu berlaku, itu apa enggak merusak orang awam? Maksudnya ada orang misalnya saya pernah berjamaah dengan orang yang hafal Quran, tapi sholatnya masya Allah, cepatnya masya Allah, tidak pakai plus gitu. Jadi saya bismillah, dapat bismillah, dia sudah sampai assalamualaikum. Jadi hal-hal yang seperti ini kalau bisa dikatakan karomah, apakah karomah seperti ini tidak membuat orang-orang kemudian menjadi merusak toto coroni pun Nabi gitu. Itu saja pikmatnya. Terima kasih banyak. Ada 3 pertanyaan ya. Yang satu bertanya tentang bertanya. Jadi bertanya itu ada ilmunya juga. Bertanya ada ilmunya juga. Ini kalau kita bahas ilmu bertanya bisa sampai subuh ini. Ya. Seperti contohnya Nabi Musa ketika ketemu Nabi Khidir, itu justru enggak boleh nanya. Betul kan? Justru enggak boleh nanya. Kamu ikut saya aja. Nanti saya akan menerangkan semuanya. Memang dalam berguru, ini kan dalam kategori berguru, kalau memang gurunya itu belum memberi kesempatan untuk bertanya, ya, kamu jangan nanya. Kamu yang sabar. Mungkin kamu bisa nanya sama orang lain. Nanya sama orang lain. Tapi sama gurumu jangan nanya dulu. Nanti gurumu akan jawab. Ini dalilnya dari Al-Quran. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Itu satu ya. Ada kondisi di mana kadang guru itu melarang muridnya nanya dulu. Ya. Karena gurunya pengen udah pokoknya kamu nurut. Kamu nurut aja dulu, ikuti saya dulu, enggak usah banyak nanya. Karena ada nanya itu bagian dari nafsu. Bagian dari nafsu, dia cuma memperturutkan nafsunya pengen nanya, tapi nafsu, bukan rasa haus akan ilmu. Jadi ada orang itu yang hobinya nanya, karena dia senang, nanti kalau nanya, terus orang-orang lain dong gumun gitu ya. Nah, ini bagian nafsu nih. Ada orang yang nanya, pengen orang lain dapat ilmu, karena haus ilmu. Ya, itu dia nanya bagus. Lah yang tahu guru kan? Makanya biasanya ada guru-guru yang melarang pokoknya jangan tanya dulu. Dah, kamu jalankan saja. Ada yang seperti itu. Itu juga enggak salah. Kemudian ada guru yang jengkel kalau muridnya enggak nanya. Nah, guru ini pengen ditanya, dia beri kesempatan. Ya, silakan bertanya gitu ya. Ada waktu silakan bertanya gitu. Nah, ini kalau sampai enggak ada yang nanya, gurunya jengkel. Dalam kondisi udah dibuka apa waktu sesi untuk tanya jawab, ya memang disitulah saatnya bertanya. Ini baru pas bahas saatnya ya. Saatnya kita bertanya. Kemudian ada pula hal-hal yang tidak boleh ditanyakan. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak boleh ditanyakan. Seperti bertanya tentang Allah, enggak usah. Ya, bertanya kok tentang Allah. Nah, siapa yang ngerti tentang Allah gitu ya? Jangan nanya tentang kenapa ya Allah kok begini, kenapa ya Allah kok begitu, mempertanyakan perbuatannya Allah seperti protes gitu ya. Jangan itu. Tapi tanya aja tentang ajaran-ajarannya Allah. Allah mengajarkan begini, hikmahnya apa? Allah mengajarkan begini, hikmahnya apa? Nanya, Ustaz saya mau nanya, Allah punya kaki tidak? Gelajrah nanti. Ini enggak boleh gitu kan? Enggak boleh bertanya seperti itu. Ini kan dilarang memang dalam syariat. Kenapa dilarang? Karena kapasitas otak kita enggak bisa untuk menjangkau ke sana. Nanti kalau diterus-teruskan mesti meledos otaknya, duos gitu ya. Orang yang stres. Itu enggak boleh. Ada pertanyaan memang tidak boleh dipertanyakan tuh, dilarang dalam syariat. Nah, terus batasannya apa? Ada ilmunya sendiri. Jadi batasan mana yang boleh dipertanyakan, mana yang enggak boleh dipertanyakan. Intinya, kalau emang dibuka ajang tanya jawab, silakan diajukan pertanyaan. Dan biasanya ulama kan sudah ngatur, silakan bertanya sesuai dengan materi yang disampaikan. Karena ulama udah ngerti, di bagian sesi ini pertanyaannya biasanya seputar permasalahan ini. Jadi awam pun kalau nanya aman gitu. Gak sampai menimbulkan hal-hal yang bisa merusak akidah atau keyakinannya. Biasa seperti itu. Ada bagian ulama mengatakan, udah pokoknya gak usah nanya bab ini ya. Bab ini kita akan belajar saja, kita baca, gak usah nanya. Paham gak paham, pokoknya kita belajar dulu aja. Ada seperti itu. Ini yang pertama ya mbak ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau itu apa kita kalau kumpul sama ulama gak nanya? Ya, kalau diizinkan nanya, ya nanya. Kalau gak diizinkan nanya, ya gak usah nanya. Nah kalau gak mudeng terus bagaimana? Tanya pada yang lain dulu. Mungkin ulamanya jangan kita tanya, tapi tanya sama yang lain. Itu ustadznya pernah gak yang nerangkan seperti ini? Tanya sama murid-muridnya itu, yang mungkin sudah lebih lama gitu kan. Siapa tahu dulu udah pernah diajarkan oleh guru. Kadang kita tuh memang gak layak nanya gitu. Oh, belum apa-apa kok sudah mau banyak nanya gitu kan. Oh, kelasnya ini kelas baru apa namanya, jadi tukang sapu kok sudah mau duduk di shof awal gitu misalnya. Ini shof awal hufat semua orang yang hafal Al-Quran. Ya kita ikuti adabnya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi. Saya sudah mulai lupa nih Mbak Erni, ini pertanyaan kedua nih. Saya yang ketiga tadi tentang anak. Kedua tentang belajar ya. Oh iya, tentang belajar. Belajar tiap hari, boleh enggak? Boleh. Memang Rasul mengatakan hendaknya kalian memindah-mindah waktu belajar gitu ya. Biar tidak bosan. Tapi itu bukan larangan. Jadi larangan itu macam-macam. Ada larangan yang untuk haram. Ya, ada larangan itu untuk makruh. Ada yang sifatnya anjuran. Kalau bisa jangan. Nah, memang tidak bagus kalau untuk umum ya, untuk umum tidak ada hari libur. Nah, itu yang enggak bagus. Selama masih ada hari libur, maka itu tidak jadi masalah. Misal di Majelis Ar-Raudhah ini ya. Kan tidak setiap hari adakah kajian? Senin, Rabu, Kamis, Jumat misalnya. Tapi Selasa, kemudian Sabtu dan hari Ahad itu libur. Sementara enggak ada kajian. Kalau toh nanti dibuat penuh, pasti ada satu hari yang libur. Seperti di pesantren. Pesantren itu sehebat-hebatnya pesantren. Hari Jumat libur. Kan seperti itu ya. Ada satu hari yang libur. Itu kalau sifatnya memang belajar dalam arti terus-menerus gitu ya. Tapi kalau yang namanya baca Al-Quran itu gak ada hari libur. Maka kita harus ngerti ini apa yang dipelajari. Masa yaudah kita mohon maaf karena hari Minggu belajarnya ngaji libur dan ngajinya libur. Ya. Ngaji itu disuruh ya hari, memang diperintahkan tiap hari kita baca Al-Quran. Kalau bisa sebanyak mungkin. Nah, belajar bagaimana yang harus libur, mendalami makna Al-Quran. Nah, itu kok tiap hari suruh mendalami terus, enggak ada istirahatnya, otak manusia butuh diistirahatkan. Tapi kalau belajar membacanya, tartil, tajwid dan sebagainya, ya memang harusnya tiap hari, Mbak Erni. Enggak apa-apa. Jangan kumpulkan anak-anak di rumah itu, tiap hari dibuat tadarus, ngaji, mungkin satu ayat, dua ayat, tiga ayat, tiap hari enggak jadi masalah. Cuman waktunya jangan 5 jam, nanti bosan. Karena tiap hari mungkin waktunya itu bisa jadi setengah jam atau 15 menit ya, atau 40 menit. Tergantung kita yang lebih tahu kondisi anak-anak yang akan diajar. Kemudian karomahnya para wali. Karomah itu hak. Jadi jangan khawatir nanti kok masyarakat apa enggak rusak keyakinannya kepada wali. Oh, Allah aja enggak khawatir menunjukkan keramatnya Ashabul Kahfi kan begitu ya. 309 tahun semua Allah ditunjukkan, dipamerkan tuh keramatnya Ashabul Kahfi. Dan Allah pamerkan keramatnya Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam bukan nabi. Allah pamerkan keramatnya dalam Al-Quran. Anna lagi hadza ya Maryam. Hei Maryam, dapat dari mana kamu makanan ini? Ketika Nabi Zakaria nanya kan? Ternyata bisa makan makanan yang bukan pada waktunya. Dan tidak ada di daerahnya. Allah pamerkan keramatnya itu sampai sekarang dan sampai kapanpun juga. Nah, kalau ada yang gak percaya bagaimana? Nah, termasuk harus didandani berarti keyakinannya gak benar. Nah, terus kalau ada orang kok sholatnya, saya baru baca bismillah, dia sudah salam. Nah, ini nih sholat belajar, enggak benar itu sholatnya. Itu bukan keramat. Kalau sholat itu harus tumak ninah. Harus ada tumak ninah. Bacaan harus ada tartil. Kalau bacaan saja Al-Fatihah disambung semua tanpa dihidupkan. Enggak pakai tarik nafas. Kalau berhenti harus tarik nafas. Kalau disambung harus dihidupkan. Aturan tajwidnya, tartilnya enggak dipenuhi. Ya itu namanya bukan keramat, tapi orang bodoh. Gitu. Orang bodoh. Paham maksud saya ya? Orang bodoh. Nah, terus bagaimana kalau ada wali satu menit dia bisa hatam Al-Quran? Nah, saya bagaimana? Jangan salah. Wali itu dalam satu menitnya dia baca hatam Al-Quran. Kita dalam satu menit kita mendengar dia baca 30 juz tidak berubah. Jadi yang nggak cepet-cepet. Faham? Seperti orang tidur mimpi baca Al-Quran 10 juz. Kita di sampingnya, tidurnya cuma 5 menit. Kita di sampingnya 5 menit, seandainya itu diputer baca Al-Qur'annya, diperdengarkan kepada kita, ya bacaannya ya seperti baca 10 juz pelan-pelan, cuman waktunya kita mendengar cuma 5 menit. Disitulah nilai keramatnya. Kok bisa? Lah itulah Allah yang maha bisa, Allah yang punya waktu dan Allah yang punya kuasa. Itu makanya jadi karomah. Ya, karomah mah enggak masuk akal kan? Loh, ini saya 5 menit kok bisa mendengar orang baca 10 juz pelan-pelan ya? Gimana ini? Paham kan? Bukan berarti kemudian nanti yang baca 10 juz waktunya 1 menit dengar, bukan begitu. Begitu Mbak Erni, bisa dipahami? Bisa ya? Lain kalau jarak. Ya kalau jarak. Kalau jarak itu memang bumi bisa dilipat. Anda tahu film Doraemon? Tahu? Ya, ada apa itu? Jendela Dora, pintu ajaib Dora, Doraemon. Lah itu karena orang Jepang tidak punya karomah, maka buat film Doraemon. Ya, dia buat pintu ajaib Doraemon. Yo, pintu ajaib bisa kemana-mana. Ah, bisa kemana? Mana? Sebetulnya itu bukan suatu hal yang enggak masuk akal. Itu sudah dipikirkan oleh para ilmuwan. Di alam semesta ini ada lubang cacing kalau orang bilang ya, ada lubang cacing itu. Siapa yang tahu itu, maka dia bisa pakai. Masuk aja bisa ke alam manapun dalam waktu yang singkat. Makanya ada yang mengatakan ketika Rasulullah Mi'raj SAW, Rasul itu menggunakan lubang cacing. Maka dikatakan Mi'raj tangga. Tidak dikatakan Rasul terbang. Tapi aroja ila sama. Artinya menaiki anak tangga. Jadi dengan satu anak tangga ke langit pertama. Satu anak tangga ke langit kedua. Bukan Rasul terus terbang. Siapa yang lama gitu, enggak. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini teori, yang tahu kebenarannya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karomahnya para wali begitu. Dia tahu nih, ini kira-kira caranya bagaimana ya biar sampai ke Mekah 1 menit. Dikasih Allah kemampuan sampai. Lah ada yang bukan yang enggak percaya misalnya, Allah sudah tunjukkan di Al-Qur'an. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam minta tahta Balqis dipindahkan. Tahta Balqis dipindahkan. Itu muridnya Nabi Sulaiman mengatakan dalam setengah kedip mata, tahta Balqis sudah pindah. Lah kapan dia berangkat, kapan dia masuk istana, kapan dia ngambil, kapan dia ngangkat, kapan dia bawanya ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ternyata cuma setengah kedip mata. Ini juga bagian dari karomah. Dan itu ada di Al-Quran. Nah ketika semua ada di Al-Quran, maka kita gak usah bangun, gak usah bingung nanti ngerusak apa tidak. Cuman ada memang, kalau bicara aturan, lihat dulu yang kamu ajak bicara siapa. Khatibunnas ala qadri uqulihim. Kalau modelnya orang gak percaya, ya gak usah dipaksa untuk percaya. Justru nanti tidak bagus. Misalnya kita duduk sama orang, orangnya enggak senang sepak bola. Jangan diajak ngobrol sepak bola. Betul kan? Percuma nanti diobrol sepak bola, akhirnya tambah dia marah, jengkel, akhirnya kita jadi panas kan begitu. Ya udah orang enggak senang sepak bola, ya udah ngobrol yang lain, begitu loh. Kalau ada orang enggak percaya keramatnya para wali, jangan dipaksa percaya dan jangan ceritakan keramat wali sama dia. Nanti akhirnya justru dia tidak menghargai waliullah gitu. Nanti dia merendahkan waliullah. Seperti Allah katakan, jangan kamu caci sesembahan-sesembahan orang kafir. Nanti mereka mencaci aku, kata Allah kan begitu. Walaupun betul itu sesembahan jelek, gak benar. Tapi jangan. Nanti mereka mencaci Allah subhanahu wa ta'ala. Sama juga dengan orang-orang yang gak percaya keramatnya para wali. Jangan kita ceritakan, wali ini begini loh. Akhirnya dia, oh apa ini wali, apa ini sorano, kayak ngono. Akhirnya dia kan mencaci wali ini ya. Mencaci wali. Akhirnya dia kena balak penyebabnya kita. Apa kita mau saudara kita ini dapat bencana gara-gara kita? Kan gak mau. Jangan sampai ada seorang muslim dapat bencana karena kita. Begitu mbak. Sudah tiga-tiga terjawab? Alhamdulillah jam 9 kurang 10 menit. Saya mau ceramah di Sukoharjo. Ini tahlilnya atau hallnya Mbah Ye Salman Pompongan. InsyaAllah majlis ini barokah, manfaat. Dilanjut Rebu yang akan datang. Setuju? Nah besok pagi jam 8 ada kajian tafsir surat Al-Baqarah. Insyaallah. Jadi yang punya waktu dan pengin hadir silakan hadir. Ya, yang enggak punya download saja dari YouTube, siaran ulangnya dari YouTube bisa di-download. Mari kita baca zikir yang biasa kita baca. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي Allahumma inni tami'un fi ataq, raghibun fi ridhaq, mustaslimun li qadhaq, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.